Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul min 'Ilmi Usul. Sekarang masuk pembahasan At-Tartib bainal Adillah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala at-tartibu bainal adillati. Idza tafaqqatil adillatu sabiqatu al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-qiyasu 'ala hukmin aw infarada ahaduha min ghairi mu'aridin wajaba itsbatuhu. Wa in ta'aradat wa amkana al-jam'u wajaba al-jam'u. Wa in lam yumkinil jam'u umila bin nashi intamat syurutuhu. Wa illam yumkinin nashu wajabat tarjihu. Fayurajihu minal kitabi was sunnati an nasa ala al-zahiri wa al-zahira ala al-muawwali wal mantuqa ala al-mafhumi wal musbita ala al-nafi wal nakila anil asli ala al-mubuqa alaihi لِأَنَّ مَعَ النَّاكِلِ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَالْعَامَ الْمَحْفُوظَ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى غَيْرِ الْمَحْفُوظِ وَمَا كَانَتْ صِفَاتُ الْقَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ وَصَاحِبَ الْقِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ وَيُقَدَّمُ مِنَ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِ عَلَى الظَّنِّ wa yuqaddamu min al-qiyasi al-jali 'ala al-khafi. Ini kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya. Jadi adillah di dalam fikih itu kan ada 4. Al-kitab, as-sunnah, wal-ijma', wal-qiyas. Nah, di sini kesimpulannya ada 2. Yang pertama, kalau semua adillah ini bersepakat di atas suatu hukum, Alkitab, Wasunnah, Walijma, Walqiyas, misalkan semua bersepakat akan halalnya suatu perkara, maka wajib itsbatuh, wajib kita menetapkan hukum dari halal. Ini kuat dalilnya 4, didukung oleh 4 dalil: Alkitab, Sunnah, Walijma, Walqiyas. Bahkan terkadang sebagian ulama kayak Syekh Utsaimin rahimahullah sering menambahkan adillah-adillah yang lain yang sifatnya untuk ta'kid, seperti dalil akli, dalil fitrah. Nah, ini sering kan ditambahkannya. Kalau antum pernah baca buku-buku beliau, masalah ini ditunjukkan oleh Alkitab, Sunnah, Walijma, Walqiyas, Walangkul, Walfitrah. Sifatnya itu untuk memperbanyak hujah dan mengokohkan. Nah, maka yang seperti ini wajib ditetapkan hukum tadi. Atau infarada ahaduhuma atau ahaduha min ghairil mu'arid. Satu dari adillah yang ada ini bersendirian dalam menetapkan hukum. Dalilnya hanya ada di dalam misalkan Alkitab, tidak ada dalam As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas misalnya, cuma Alkitab saja ada. Dan tidak ada mu'arid, tidak ada yang berlawanan dengan dalil tadi, baik dari Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma' atau Al-Qiyas, rada. Maka yang seperti ini juga sama hukumnya, yaitu wajib itsbat, wajib ditetapkan hukum tadi. Paham? Tanpa peduli bainan mutawatir atau ahad. Kalau misalkan dalilnya hadis, dalam masalah akidah ada masalah ahkam, sama saja. Seandainya apa? Dalil tersebut telah tegak. Ini yang utama. Nah, wajib menetapkan hukum kalau semua adillah tadi sepakat atau salah satunya telah menunjukkan kepada hukum tadi tanpa ada dalil lain yang berlawanan dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi ada yang berlawanan bainal adillah, Nah, di sinilah babnya. Bagaimana cara mengambil jalan yang tepat kalau terjadi apa? Ta'aruf. Baik. Yang pertama adalah kalau mungkin dijama', wajib al-jam'. Ini tarekat yang pertama. Sehingga dengan cara ini apa? Kita menggabungkan semua dalil yang ada dan mendudukannya pada tempatnya. Sehingga tidak lagi apa? Tabrakan. Dipasangkan sesuai dengan relnya masing-masing. Jelas? Kalau mungkin terjadi seperti itu, diupayakan, ya, maka wajib untuk dijamak. Karena yang lebih utama daripada mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian, paham? Karena semuanya hak. Ya. Tapi kalau misalkan dijamak tidak mungkin, maka cara yang kedua yang perlu ditempuh adalah qomila bin nas intamat syurutuh. Kita coba mencari jalan nas. Cari adakah di situ nasi dan mansukh yang mungkin dengan melihat syarat-syaratnya. Kalau ada dan terpenuhi semua syaratnya, maka ditetapkan. Mana yang nasi, mana yang mansukh. Paham? Nah. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka yang ketiga adalah wajib terjih. Wajib untuk terjih. Wajib untuk terjih. Yang ini melihat dari adillah-adillah yang ada, mana yang paling kuat kedudukannya. Nah, bagaimana cara menterjih? Di sini dikasih urutannya oleh beliau. Yang pertama, kalau ta'arudnya bainan nas dengan zahir, maka yurajjahun nas. Jelas? Karena nas itu betul-betul teks. Jelas? Misalkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini nas. Tegas, jadi tidak ada kemungkinan yang lain. Jelas? Menuju pada satu makna. Tidak ada makna yang lain. Maka dalil yang seperti ini yang sifatnya nas ini lebih dipilih daripada dalil tapi di situ ada lebih dari satu makna. Walaupun di sana ada yang zahir, tapi ada yang lain, gitu ya. Nah, maka yang didahulukan ini yang nas. Kalau ta'arudnya itu bainal zahir wal mu'awwal, turun sekarang nas tidak ada, yang ada zahir dengan mu'awwal, maka yurajjah al-zahir. Yang dirajikan adalah yang zahir. Das? Sudah dibahas di sebelumnya kan. 6. Kalau makna yang apa san dalil punya dua makna. Makna yang rajih itu namanya zahir. Jelas? Makna yang marjuh itu mu'awwal. 6. Maka kalau terjadi ta'aruf seperti ini, pilih yang zahir tentunya. Jelas? Turun lagi. Kalau yang ada hanya al-mantuq dan al-mafhum. Al-mantuq itu artinya yang terucapnya dari lafaz tadi. Terucap seperti itu. Dengan al-mafhum. Kalau al-mafhum itu kembalinya kepada pemahaman orang yang membaca. Jelas? Nah, kalau terjadi ta'arud antara dua ini, maka yang didahulukan yang mantuk. Karena itu lebih menunjukkan maksud pembicara. Jelas? Nah, terucap dari kalam pembicara tadi, ya, seperti itu. Itu lebih didahulukan. Karena sahibul kisahnya, atau yang apa, si pembicara itu lebih apa, mengerti akan yang dia ucapkan daripada orang yang apa, memahaminya. Jelas? Nah, kemudian kalau ta'arud yang bainal musbit wa nafi, yang satu ini dalil menetapkan, Yang satu meniadakan. Maka yang didahulukan adalah yang menetapkan. Kenapa? Karena yang namanya musbit itu dia punya tambahan ilmu, tambahan faedah daripada yang meniadakan. Begitu pula kalau naqil ya, anil asal dengan mubqa alaih, yang merubah dari hukum asal dengan yang menetapkan pada hukum asalnya. Maka yang didahulukan adalah yang merubah dari hukum asal. Karena alasan yang sama, yaitu ziyadatul ilm, padanya ada tambahan ilmu. Oleh karena itu, kalau dalam pembahasan khabar ya, kalau ahli usul itu menerima yang namanya ziyadatul thiqah secara mutlak. Ahli usul ini dia menerima ziyadatul thiqah alam mutlak. Kenapa? Karena yang namanya ziyadatul thiqah itu ada tambahan ilmu yang tidak ada pada orang lain. Gitu. Walaupun kalau dalam istilahnya ilmu hadis, enggak mutlak, dirinci. Gitu. Paham? Itu nanti ada pembahasan di ilmu hadis. Lebih tepatnya di ilmu hadis. Jadi kalau di ilmu usul begitu modelnya. Dia tidak melihat dari sisi apa kedobitan, tidak melihat dari sisi banyaknya jumlah. Paham? Selama ini, yang ini menetapkan, walaupun satu orang, yang ini menyediakan, walaupun banyak, al-usul lebih memilih yang satu. Karena ini ada tambahan ilmu yang tidak ada pada yang lain. Nah, begitu. Paham? Jadi kalau dalam istilah hadis, dilihat, kalau yang ini sikoh, yang jamaah juga sikhat, misalkan, maka gak bisa mengambil yang sikoh satu, yang meninggalkan sikoh yang lain yang tidak menetapkan. Justru ini bukan dia sikoh, ini namanya syad. Nah ini adalah ilmu hadis. Atau ini sikoh sama, tapi yang ini lebih sikoh. Ini meniadakan, yang ini menetapkan. Dia bilang ini, karena ini lebih sikoh. Jadi ahli hadis itu melihatnya di sisi apa? Kebobitan atau banyaknya orang-orang yang bobit. Itu lebih dipilih. Enggak melihat makna. Ya, makna nanti. Yang penting kebobitannya dulu. Itu kalau al-hadis. Kalau al-hansul, dia lihat maknanya. Kalau di situ ada tambahan ilmu, dan rawinya ini terpercaya, dia ambil. Paham? Itu. Kalau ta'arudnya bainal am al-mahfud dengan yang wal mahfud. Mahfud itu maksudnya lam yukhassas. Dalil umum yang terjaga keumumannya, tidak ada sesuatu yang mengkhususkan gitu ya. Dengan dalil umum tapi dia dikhususkan, maka pilih dalil umum yang tidak ada mukhasis ya. Begitu jelas. Nah begitu pula kalau padanya ada sifat muqabul yang aksar daripada yang lain ya. Maka lebih diambil. Nah, sahibul kisah dengan yang selain sahibul kisah didahulukan sahibul kisah. Nah, kalau dalam masalah ijma antara qat'i dengan dhanni didahulukan yang qat'i. Kias antara yang jali dengan yang khafi didahulukan yang jali. Paham? Nah, ini namanya tertib bainal adillah. Jadi fungsinya kita mengenal tertib bainal adillah di sini ketika terjadi apa? Ta'arud. Nah, adapun kalau tidak terjadi ta'arud, itu perkara mudah. Wajib kita tetapkan sebagaimana adanya. Apalagi kalau semua dalil sepakat atas satu hukum. Ya. Tidak ada jalan kecuali menetapkan. Yang jadi masalah kalau terjadi ta'arud. Kalau terjadi ta'arud, maka langkah utama jamak. Kalau tidak mungkin nas, dengan melihat syarat-syaratnya. Kalau tidak mungkin lagi, baru terjih. Bagaimana cara menterjih? Lihat at-tartib bainal adillah. Paham? Ini semua cara-cara ketika kamu tidak ada pilihan kecuali terjih. Ini ya, ketika terjadi ta'am. Maka perhatikan ini. Selesai pembahasan masalah adillah. Dan bagaimana cara menyikapi adillah-adillah yang ada. Berikutnya kita membahas bagian yang ketiga ya dari ilmu usul ini, yaitu mengenal halul mustahid. Yes. Mengenal halul mustahid, keadaan orang yang mengambil faedah. Jadi ingat dalam ilmu usul fikih setidaknya ada tiga pokok bahasanya. Yang pertama adalah mengenal adillah ijmaliyah, kemudian yang kedua mengenal kaifal istifadah minha, yang ketiga adalah halul mustahid. Kalau adillah ijmaliyah ini nanti lebih fokusnya di qawaid fikih. Kalau kaifal istifadah minha ini sudah disebutkan. Ya, dalalatul alfad, ya, terus yang lainnya itu, ya, jelas sudah disampaikan. Sekarang hal mustafid. Nah, tip.